كم أسباب الإرث أنت؟ هذا هو الأول. أول شيء النسب. النسب لا بد منه. أما النكاح يمكن موجود ويمكن لا، صحيح؟ نعم. لكن النسب واضح. النسب ثم النكاح شرعي والولاء فقط. وهناك الرابع. نعم. طيب موانع الإرث. القتل، اختلاف الدين. Jadi penyebab nasab, penyebab waris, satu nasab turunan, yang kedua nikah, yang ketiga al-wala, yakni pembebasan budak, maka budak yang dibebaskannya memiliki hubungan wala terhadap bekas tuannya, itu pun penyebab waris. Tapi sekarang penghalangnya, penghalang waris. Al-qatl, pembunuhan. Seorang yang membunuh orang yang di atasnya maka dia tidak mendapatkan waris. Man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Orang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan warisan kemudian membunuh orang tuanya, justru dia terhalang dari warisan tersebut. Pertama al-qatl. Yang kedua ikhtilaf ad-din, perbedaan agama. Seorang muslim tidak mewariskan pada orang kafir dan seorang kafir tidak mewariskan pada orang muslim. Ketiga. Naam. Ar-riq. Ar-riq. Perbudakan. Baik. Kalau dia dalam keadaan budak, enggak ada kaitannya lagi dengan kerabat-kerabatnya karena dia dimiliki oleh tuannya. Baik. Al-warasah. Yuwazza bil fara'id wa bil 'ashabah atau ta'sib. بالفريضة أو بالتعصيب. ما هي الفريضة؟ ها؟ طيب. Pembagian yang ditentukan langsung dalam kitab Allah atau dalam hadis. Yang ditentukan bilangannya sepersekian sepersekiannya. Kalau begitu apa asabah? Ism? Hah? Mahi al-asaba? Al-waratha? Masya Allah. Haa, ifrat wala tafrit ya ikhwas. Bil-amis tafrit wala ifrat. Nah, ba'din tawassakat thiyabi. Nah, al-waratha hunaka bil-farira وبالتعصيب. تعصيب. Dengan faridah atau dengan ta'asib. Dengan faridah sudah disebutkan oleh al-akh, yaitu dengan ketentuan yang sudah disebutkan dalam Quran dan Sunnah sepersekian sepersekiannya. Fa'in ma huwa ta'asib. Kalau begitu apa ta'asib? Assalamualaikum ماذا نسبة ها نعم ها طيب مفهوم عصبة adalah mereka yang mendapatkan warisan dengan sisa al-baqi ba'da al-faridah, tidak ditentukan berapanya, pokoknya sisanya berikan pada mereka. Ini yang menerima waris dengan ta'asib. Taib. Faridah ada berapa bentuk atau ada berapa macam? Sita. Mahia. As-sulusan. As-sulus. As-sulus. Taib. Summa. Nusuf. Al-rubu'. As-thumn. Taib. Thuluthan. Man yahfaz? Man akhadha nisf wa man akhadha rubu' wa man akhadha thumn? Ha? Man akhadha nisf? Bintil wahid. Harus ada keterangan wahid, jangan lupa. Kalau dia enggak sendirian, lain urusannya. kalau bint sendirian. Taib. Bintil ab. Wahid, ini anak perempuan seibu. Taib. Masih ingat kemarin. Bersama siapa dia dapat biasanya? Karena dia sendirian. Hah? Imma saudara perempuan dapat berapa? 1/6. Ingat kemarin, 1/2 dan 1/6. Takmilatul tsulutsain. Atau dia 2/5 anak perempuan yang sendirian dan anak perempuan dari anak laki-laki yang telah meninggal. Cucu perempuan. Maka dia mendapatkan sudus juga. Enam. Ar-rubu. Mana khadar rubu? Zawj. Zawj. Ada minhum. Minhum. Kita tidak sebutkan semua. Misal ya. Athamin a'athumun. Mana khadar thumun? Hah? Zawjah. In kana. Ma wujud far'il waris. Zawj. Khulibin a'azakumullah. Ba'dat. Setelah pembagian semua faridah-faridah diberikan pada ahlinya sesuai dengan hadis, baru kemudian fama baqiya fali aula rajulin dzakar, apa yang tersisa maka diberikan kepada orang laki-laki yang terdekat. Berarti ini akan mendapatkan dengan cara apa? Cara faridah, cara ta'asib. Cara ta'asib, karena dikatakan fama baqiya, apa yang tersisa. Demikian pula di dalam dalil ayat Allah SWT menyebutkan abawahu, kalau diberi, kalau warisan itu diterima oleh bapak ibunya, maka dikatakan fali ummihi, maka bagi ibunya mendapatkan sudus. Bapak enggak dibahas. Yani karena ummihi sudus, ibunya dapat 1/3. Bapaknya enggak dibahas karena asabah, ya, sisa. Ya. Dan seterusnya. Dan dengan ini pula kita mendapatkan jawaban iskal yang kemarin. Kalau perhatian kemarin, kita akan merasa ada sedikit kejanggalan. Kenapa? Bapak dan ibu sama-sama mendapat 1/6. Sahih kemarin? Fali abawaihi minhumah sudus. Bagi bapak ibunya mendapatkan 1/6. Katanya laki-laki selalu lebih banyak dari perempuan. Jawabannya ini. Asabah. Karena ini ini ab. Disebutkan 1/6. Karena nanti ketika ibu mendapatkan 1/6 itu hanya 1/6. Sedangkan bapak 1/6 dan plus nanti kalau dia mendapatkan asabah sisanya. Haimdom, setelah dibagikan kepada ahli waris yang lain, nanti sisanya kembali kepada bapak. Jadi bapak laki-laki tetap lebih banyak daripada Baik. Berarti ada yang mendapatkan warisan dengan cara faridah. Ada mendapatkan warisan dengan cara ta'sib, asabah. Ada pula mendapatkan warisan dengan dua-duanya. Dengan faridah juga ditentukan. Dan ditambah lagi asabah nantinya, sisanya. Ini menunjukkan faedah bahwasanya ada ahli waris itu yang mendapatkan faridah saja. Ada yang mendapatkan ta'sib. Ada yang mendapatkan kadang-kadang faridah, kadang-kadang ta'sib. Dan ada yang mendapatkan langsung dua-duanya. Faridah juga, ta'sib juga. Taib al-asabah. Karena dikatakan dalam hadisnya li aula rajulin dzakar, diberikan pada orang yang terdekat laki-laki, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa laki-laki terdekat pada si mayit? Anta. Laki-laki terdekat pada si mayit siapa? Hah? Anaknya. Kemudian siapa? Bapaknya. Kemudian siapa? Hah? Akh. Tetapi karena tidak khusus anak, anak bisa juga dengan cucu, cicit, canggah dan seterusnya sampai ke bawah. Bapak juga, bapak, kakek, kemudian nenek moyang ke atas juga masuk. Sehingga istilahnya adalah dari bunuwah atau ubuwah. Kemudian ukhuwah. Berarti yang paling dekat adalah bunuwah. Yang berikutnya adalah ubuwah. Yang ketiga adalah ukhuwah. Taib yang keempat dan kelima. Anta. Urutan terdekatnya. Sudah disebutkan tiga. Yang terdekat adalah bunuwah, anak cucu. Kemudian ubuwah, bapak kakek dan seterusnya. Kemudian ukhuwah, saudara. Yang berikutnya? Am, paman. Sifatnya saja disebutkan. Umumah. Iya. Kalau paman kan satu. Tapi kalau umumah, semua yang kedudukannya sebagai paman. Kita katakan yang keempat adalah umumah. Yang kelima, aib banu gak dibahas, anggap saja masuk ke dalam am. Sebab dia sama terhalangnya seperti kita bicara tentang ab, ubuah. Apakah kita bicara tentang kakeknya ke atas? Tidak. Kenapa? Karena mereka terhalang dengan ini. Kalau ada ini mereka gak dibahas. Tapi kalau gak ada baru ke berikutnya. Demikian pula ketika walad, bunuah. Ketika bicara anak sudah cucu gak dibahas. Kenapa? Terhalang dengan anak. Demikian pula ketika am. Kalau ada am, anak-anak gak dibahas. Anak-anaknya paman. Demikian pula ah, saudara. Kalau ada saudara, ya anak-anaknya saudara gak dibahas. Karena mereka terhalang. Mufhum? Baik. Tapi gak apa-apa disini disebutkan. Untuk menunjukkan urutan saja. Baik. Setelah paman dan anak-anaknya, siapa? Al-wala. Berarti ringkasnya adalah lima. Bunuwah, bunuwatun, ubuwatun, ukhuwah, umumatun, wa walwala'u tatimmah. Sebagaimana disebutkan dalam bait syair, dikatakan bunuwatun, ukhuwatun, abunuwatun, ubuwatun, ukhuwah, umumatun, thumma alwala'u tatimmah. Naam. Yani dari anak turunan, kemudian bapak turunan. Bisa disebut gitu. Anak turunan. Anak ke bawah gitu. Kalau bapak? Apa? Bapak turunan juga. Nah, bapak ke atas. Kemudian saudara. Kemudian paman. Kemudian wala. Penyempurnanya. Ini penyempurna lengkap menjadi lima. Baik. Kalau sudah kita lihat urut-urutannya yang terdekat dan terjauh. Berarti yang terjauh akan terhalang dengan yang terdekat. Karena ini kan asobah. Kalau sisa itu kan diberikan semuanya. Sisanya untukmu. Sebagaimana hadis, Sa'id. Sa'id. Dikatakan Rasulullah SAW kepadanya dengan kalimat, Fama baqiya fahuwa lak. Apa yang tersisa, maka itu adalah untukmu. Tapi kita lihat sekarang. Kemarin belum selesai membaca. Tentang sebagian menghalangi sebagian yang lain. Mahjub. Kita ulangi. An-nuqsanu yadkhulu ala jami'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd. Wa yahjubul warathatu ba'duhum ba'dan hirmanan wa nuqsanan. Dan ahli waris saling menghalangi sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Apakah menghalangi secara keseluruhan? Hirmanan. Atau menghalangi dalam artian mengurangi. Fannuqsan yadkhul ala jami'ihim. Adapun terkurangi, itu akan mengenai semua ahli waris. Karena semakin banyak ahli waris, semakin sedikit mereka mendapatkan. Karena pakai persentase, persekian-sepersekian, sehingga semakin banyak ahli waris, otomatis akan terhalang untuk mendapatkan lebih banyak orang-orang lainnya. Baik. Maka yang kita bahas sekarang adalah yang menggugurkan secara langsung. Qala la yadkhul ala zawjain wal abawain wal waladain li'annahum yudluna bila wasitah. Adapun yang hirman, yang terhalang sama sekali, tidak mungkin akan terhalang sama sekali istri atau suami, lebih tepatnya pasangan, tidak mungkin akan terhalang habis. Demikian pula abawain, orang tua. Demikian pula anak-anak. Tidak akan terhalang habis. Kenapa? Karena siapa yang akan menghalangi mereka? Sedangkan mereka berhubungan secara langsung dengan si mayit. Dia langsung melahirkan si mayit. Ini bapak, orang tua, bapak ibu. Demikian pula anak langsung dari darah dagingnya si mayit. Demikian pula suami atau istri yang langsung berhubungan bila wasitatin, tanpa penghalang. Maka mereka terkurangi mungkin dengan banyaknya anak-anak. Haknya orang tua berkurang. Dengan banyaknya istri, haknya anak-anak berkurang gak? Berkurang. Istrinya bapak ini ada empat misalnya. Tentunya akan dibagi empat lebih banyak. Enam. Dan seterusnya. Berarti anak, bapak, dan istri tidak mungkin terhalang habis. terkurangi mungkin, tapi terhalang habis tidak mungkin. Tapi siapa yang akan terhalang habis? Dikatakan kakek akan terhalang habis oleh bapak. Bahasanya wal abu yusqitul jadd. Adanya bapak, kakek terhalang untuk mendapatkan warisan. Wal jadd yusqitul jaddul a'la. Dan bapaknya kakek, dan kakek akan menghalangi bapaknya kakek untuk mendapatkan warisan. Wal ummu tusqitul jaddat. Demikian pula ibu akan menggugurkan nenek. Nenek tidak akan mendapatkan warisan kalau ada ibu. Wa kullu jaddatin tusqitul jaddah allati fawqaha. Dan setiap nenek akan menggugurkan yang di bawah, yang di atasnya, akan menggugurkan yang di atasnya. Wal ibnu yusqitu ibnil ibn. Anak langsung laki-laki yang juga disilakan dengan waladul apa kemarin? Waladul sul. Jangan lupa ya. Karena di berubah istilah bingung. Anak langsung, yakni yang langsung dari sulbinya akan menggugurkan cucu. Bukan langsung dari sulbinya kan, tapi dari sulbi anaknya. Yusqitu ibnul ibn wa kullu ibn ibn a'la yusqit man tahtahu min abna'il abna. Dan urutannya sama seperti tadi, hanya saja tadi bapak ke atas, ini anak ke bawah. Yang lebih bawah akan terhalangi dengan yang di atasnya. Kalau ada anak laki-laki, cucu enggak dapat. Kalau enggak ada anak laki-laki, cucu ada, anaknya cucu enggak dapat. Terhalangi dengan cucu laki-laki. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wa yusqitul ukhuwah al-ashiqa bil-ibn wa bil-ab wa bil-jaddi ala sahih. Sekarang, al-ikhwah, saudara-saudara si mayit, gugur dia akan terhalang untuk mendapatkan warisan oleh siapa? Kalau ada anak laki-laki, maka saudara-saudara tidak mendapatkan apapun. Ini terhalang habis ya. Wabil ab, demikian pula kalau ada bapak, maka mereka terhalang. Wabil jadd ala sahih, karena ada ikhtilaf, maka dikatakan yang lebih sahih juga kalau ada kakek. Bapak enggak ada, tapi kakek ada, maka juga terhalang al-ikhwah al-asyqa. Baik. Wal ikhwah li ab yasqutuna biman yusqit bihi al-asyqa bil akh asy-syaqiq wa bil akh asy-syaqiq. Demikian pula ikhwah li ab. Ikhwah li ab itu adalah saudara-saudara yang sebapak lain ibu. Mereka gugur, yusqutun. Dengan apa gugur? Dengan yang menggugurkan asyqa. Tadi sudah sebutkan yang menggugurkan asyqa siapa? Yang menggugurkan saudara kandung ibn, ab, dan jad ala sahih. Maka sama, ikhwah li ab pun gugur dengan yang sama. Dengan adanya anak laki-laki, atau dengan adanya bapak, atau dengan adanya kakek ala sahih. Dan ditambah plus, wabil akhis syaqiq, gugur dengan akhis syaqiq, dengan saudara laki-laki yang langsung syaqiq. Syaqiq itu saudara kandung. Baik. Sesungguhnya, dia terhalang juga kalau ada dua wanita atau lebih dari saudaranya. Nanti akan disebutkan berikutnya insyaAllah. Baik, sampai di situ saja. Bahwasanya saudara yang sebapak, mereka terhalang kalau ada anak laki-laki, atau ada bapak, atau ada kakek, atau ada saudara kandung laki-laki. Maka saudara yang sebapak tidak mendapatkan. Wabanul ikhwah. Sekarang banul ikhwah. Anak-anaknya kakak, adik. Yasqutuna bil ab. Mereka juga gugur dengan adanya ab, dengan adanya bapak. Bapak si mayit. Wa bi kulli jaddin li ab, dan bagi setiap jadd. Jadd ini kakek sebapak. Wa bil ikhwah, dan gugur juga dengan ikhwah. Ini yang saya katakan tadi. Makanya anak-anak ikhwah enggak dibahas. Kalau sudah ada ikhwah, anak-anaknya gugur otomatis. Dan ini anak-anak banul ikhwah, anaknya ikhwah, gugur dengan apa? Bil ikhwah, dengan adanya ikhwah tadi masih hidup, maka anak-anaknya saudara tadi tidak mendapatkannya. Wal a'mam yasqutuna bil ikhwati wa abna'ihim. Dan paman-paman mereka terhalang tidak mendapatkan warisan dengan adanya saudara-saudara atau anak-anaknya saudara. Jadi kalau saudara-saudara tidak ada tapi ada anak-anaknya, anak-anaknya dulu sebelum pamannya. Pamannya terhalang. Baik, kalau tidak ada saudara, kakak adik, tidak ada pula anak-anak mereka, baru kemudian paman mendapatkannya. Maka urut-urutan tadi masih tetap terpakai, jangan lupa. Setelah bunuwatun ubuwatun ukhuwah, baru umumah. Baik. Wa auladil um, anak-anaknya ibu, yasqutuna bil furu'i mutlaqan, mereka gugur terhalang untuk mendapatkan warisan dengan al furu', dengan adanya ahli waris dari anak turunannya. Mutlaqan, mutlaqan artinya laki maupun perempuan. Maka anaknya ibu tidak dibahas. Bagaimana anaknya ibu? Kalau misalnya seorang bapak menikah dengan seorang ibu, ab menikah dengan seorang ibu, ibu ini janda, memiliki dua anak, kemudian nikah dengan bapak ini, punya anak lima misalnya, kemudian bapaknya meninggal. Baik, ketika bapaknya meninggal, maka warisannya kepada siapa turun atau kepada siapa dibagikan? Kepada anak-anaknya dan kepada istrinya. Bagaimana anak bawaan si ibu? Hah? Dapat apa enggak dapat? Hah? Tidak dapat mereka. Kecuali kalau tidak ada far'il waris, maka ini akan mendapatkan. Tapi kalau ada far'il waris, maka anaknya ibu, anaknya orang lain. Iya kan? Ini bukan bin orang ini. Kalau kita namakan di sini misalnya Abdullah, anak-anaknya ibu ini bukan bin Abdullah kan? Mungkin bin Sulaiman, mungkin bin siapa, kita enggak tahu. Yang jelas ini anak tiri. Baik. Maka bagaimana aulad um, kapan mereka dapat dikatakan mereka akan terhalang auladul um? Bil furu'i mutlaqan, dengan adanya furu', anak turunan. Wa bil usuli minadh dhukur, demikian pula al usul minadh dhukur. Al usul yakni ke atas, kalau furu' ke bawah. Furu' ini anak cucu cicit. Sedangkan usul adalah bapak, kakek dan seterusnya, bapak, kakek, nenek. Tapi di sini dhukur, berarti yang laki-laki saja. Wa bil usuli minadh dhukur, kalau usulnya tidak ada yang dhukur, adanya nenek saja, bapak enggak ada, kakek enggak ada, maka mungkin mereka akan mendapatkan kalau tidak ada anak turunan mutlakan. Berarti sekarang tidak ada anak turunan. Kita contohkan. Apakah mereka akan dapat anaknya ibu? Tunggu. Kenapa tunggu? Iya. Kita lihat dulu di atasnya bagaimana. Apakah ada bapak atau kakek begitu. Nah. Istilahnya saudara tiri ya, berarti. Hah? Anaknya ibu? Apa itu? Saudara tiri bukan? Ini gambarnya agak keliru. Maka saya hapus, biar jangan pusing. Baik. Qala auladul um, anaknya ibu. Kalau kita bicara tentang masalah saudara kandung, biasanya tidak disebut dengan saudara ibu kan? Enggak dibilang anak ibu. Kenapa? Karena sama-sama sebapak. Tapi ketika bapaknya beda, baru dikatakan, oh ini anak ibu. Karena ibu menikah dengan bapak kita, membawa anak. Begitu. Alhum. Baik. Berarti lebih dikenal di sini dengan saudara tiri ya. Nah, kapan mendapatkan saudara tiri? Kalau tidak ada anak turunan. Wabil usuli minad dhukur. Atau tidak ada usul yang dhukur. Taib bintul ibin sekarang. Anak perempuannya anak laki-laki. Dia gugur. Bibintai sulbi faakthar. Dia gugur dengan dua anak perempuan yang langsung atau lebih. Kalau satu, tidak. Kita kembali mengingatkan yang kemarin. Kalau dari si mayit memiliki anak langsung perempuan, bin, anak sulbin ya, sulbi. Kemudian punya anak laki sudah meninggal, tapi punya anak perempuan. Bint. Bagaimana pembagiannya kemarin? Hah? Anak perempuan yang langsung berapa? Setengah. Terus cucu perempuan? 1/6. Baik. Sekarang pertanyaannya, kalau anak yang langsung bukan satu, tapi dua. Bintain. Bint wa bint. Bint wa bint. Dua anak perempuannya. Dapat berapa? Dia. Hah? Terhalang. Mahjub. Nah, ini pelajaran masih berkaitan dengan yang kemarin. Makanya jangan lupa yang kemarin. Berarti kalau satu dia mendapat sangat, ini mendapatkan 1/6. Tapi kalau dia dua, maka terhalang. Kalau laki-laki, apalagi laki-laki. Jelas terhalang semua kalau ada laki-laki, ya kan? Terhalang cucu-cucu ini semuanya. Tetapi kalau perempuan sendirian, makanya saya sebutkan berkali-kali, jangan sampai salah menyebut, bintan wahidah. Kalau anak perempuan sendiri, satu, mendapatkan 1/2. Kemudian cucu perempuan mendapatkan 1/2. Tetapi, kalau dia dua, maka cucu terhalang. Ini yang dimaksud dalam kalimat, wa bintul ibn, anak perempuannya anak laki-laki, gugur, kalau ada bintai sulb, kita katakan dengan mahjub, dia terhalang untuk mendapatkan warisan, karena anak yang langsungnya, ada dua perempuan. Fa'akthar, atau lebih. Qala, wa kullu binti ibnin nazilin, tusqit bithnaini fa'akthar mimman fawqoha. Dan setiap anak perempuan, dari anak laki-laki, sampai ke bawah pun, sampai keturunan yang keberapa pun, akan gugur dengan dua perempuan yang ada di atasnya. Terbayang? Hah? Terbayang gak? Baik, kita gambar lagi diagramnya. Mayit. Al-mayit. Sekarang kalau sudah punya anak perempuan langsung kayak gini, sudah dibahas kan tadi. Afum. Sekarang kalau dia tidak punya anak perempuan, punya anak laki-laki, meninggal, punya anak perempuan, bint. Ini punya anak laki-laki, meninggal, punya anak laki-laki, meninggal, punya anak lagi, perempuan. Nah. Bagaimana baginya? Ini yang kita bacakan anak laki-laki ya, anak perempuan tidak dibahas putus turunannya. Istilahnya turunannya putus karena dia sudah lagi anak orang lain kalau dalam keadaan perempuan. Tapi kalau laki-laki tetap turunan si mayit. Masih membawa nama si mayit. Baik. Sehingga berarti bint yang ini, bint yang ini, ayuhuma aqrab, mana yang lebih dekat kepada si mayit? Hah? Yang ini kan yang lebih dekat. Yang lebih dekat mendapatkan 1/2. Yang ini mendapatkan 1/6. Dan sama seperti tadi, kalau di sini anak perempuannya 2, maka ini terhalang, mahju dengan yang di atasnya. Baik, kita gambar lagi lebih panjang lagi. Ya, punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki lagi. Meninggal juga. Punya anak laki-laki lagi. Meninggal juga. Punya lagi perempuan. Dia juga perempuan. Baik. Bagaimana warisannya? Sama 1/2, 1/6. Dan bagaimana dengan kalau dia 2 mahjub yang ini? Itu makna kalimat kullu binti ibnin nazilin. Nazil ini ke bawah terus. Tasqut bithnain atau bithnataini fa akthar mimma fawqaha. Dia akan gugur dengan 2 perempuan atau lebih yang ada di atasnya. Begitu. Malam yakun ma'abanatil ibn. Tapi sekarang kalau dibalik, kalau yang lebih bawah yang 2, yang atas tetap 1, tapi yang bawah 2. Bagaimana? Hah? Yang ini gugur atau tidak? Tidak. Maka dia tetap diberikan 1/2. 1/6 dibagi 2 orang. Kalian bagi. Wahum syuraka ufis sudus. Mereka bersama-sama dengan 1/6 tadi itu. Bagi rata. Nah, bagaimana kalau ada laki-laki di sininya? Ini bin, ternyata di sini ada laki-laki satu. Punya anak bin, dan kemudian ibn. Satu. Berubah semua cara ngitung warisnya dengan adanya laki-laki. Bagaimana berubah semua? Karena ini berarti ada laki-laki yang hidup. Laki-laki yang hidup ini lebih tinggi dari semua ini, dari semua perempuan-perempuan ini. Maka dia akan mendapatkan asobah nanti. Dan asobahnya tidak sendirian. Saudara-saudara perempuannya akan bersama dia untuk mendapatkan asobah dan kemudian dibagi lidzakari mithlu hadzal unthayain. Baik, kita lihat kalimat berikut. Malam yakun ma'a banatil ibn aw man nazala minhum man ya'sibna. Dengan syarat malam yakun ma'a banat, kalau tidak bersama wanita-wanita tadi, tidak ada seorang anak yang ya'sibna, yang akan ya'sibhunna, yang akan menjadikan asabah. Ini kalau tidak ada anak laki-laki yang menjadi asabah. Kalau ada anak laki-laki yang menjadi asabah akan berubah nanti. Min ibnin musawin. Siapa yang menjadi asabah? Kalau ada anak laki-laki yang seangkatan dengan dia. Dengan perempuan-perempuan tadi. Musawin lahunna, yakni yang sama kedudukannya. Misalnya di sini. Bin, kemudian sama kedudukannya. Itu nanti akan beda. Kenapa harus dikatakan musawin? Karena kalau tidak musawin, yang laki-laki ini akan menghalangi semua wanita tadi. Misalnya laki-lakinya di sini. Masih hidup yang ini. Hah? Ini semua gak dapat yang perempuan di bawah. Sahih? Karena ada yang lebih di atas yang laki-laki. Maka yang perempuan ini pun tidak dapat, yang ini pun tidak dapat, semua gak dapat. Mahjub. Kenapa mahjub? Ada anak laki-laki. Apalagi lebih tinggi lagi anak laki-lakinya. Ibnu Sulb. Cucu gak dibahas sama sekali sudah. Mahfum? Makanya dikatakan, kalau ada anak laki-laki yang musawin, yang sama di sini, adanya di sini, bersama yang paling rendah, maka perempuan ini tetap dapat. Tetapi yang ini tidak terhalang. Walaupun di sini ada dua perempuan atau tiga perempuan sekalipun, yang ini tetap dapat. Kenapa? Ada ibn yang ya'sibna. Walaupun dalam faridah tidak ada, ini tidak ada di faridah. Berikan pada mereka sekian, berikan pada yang ini sekian, bapak sekian. Dah. Untuk siapa biasanya? Sisanya untuk siapa? Oh, ada anak cucu laki-laki. Kasih ke mereka. Maka wanita-wanitanya ikut mendapatkan. Berarti apa yang diterangkan tadi masalah mahjub, dia terhalang dengan dua perempuan selama cucu yang di bawahnya ini tidak ada laki-laki yang ya'sibna. Baik, siapa yang ya'sib hunna, yang akan mengambil dari wanita-wanita tadi sebagai asabah, laki-laki yang musawin lahunna, yang setingkat dengan mereka. Au anzala minhunna. Harus begitu, sama atau lebih rendah. Misalnya di sini bawahnya lagi ada anak laki-laki. Ah, itu juga akan berubah nantinya. Tidak terhalang. Baik. Watasqutul akhawat li'ab bisyaqiqataini fa'akthar. Dan menggugurkan akhawat-akhawat li'ab dengan adanya syaqiqataini fa'akthar, dengan adanya saudara kandung dua wanita atau lebih. Sama dengan mana ini? Miripnya dengan mana? Ingat kemarin yang kita katakan qiyasan. Ini kan sudah diterangkan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Aku putuskan seperti yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Bahwasannya dia mendapatkan setengah dan anak perempuannya, anak laki-laki mendapatkan seperenam. Kemudian ada qiyasan. Mana yang qiyasan? Yang qiyas dengan gambar kita ini. Antara anak langsung perempuan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Apa yang mirip dengan itu? Yang dikiaskan dengan itu? Oh, yang syakik ya. Syakik, oh. Perempuan. Sudah kandung dengan? Oh. Liab. Baik. Bagaimana pembagiannya? Mana yang mendapat setengah, mana yang mendapat seper enam? Ayuhuma aqrab, mana yang lebih dekat? Syaqiqah mendapatkan setengah, dan yang ini, yang li'ab? Seper enam. Sama kan dengan tadi? Anak yang langsung, perempuan langsung setengah, dan yang cucu perempuan dari anak laki-laki seper enam. Terhalang cucu tadi, cucu perempuan dengan apa? Dengan kalau binnya ada dua. Ini juga sama. Kalau saudara kandungnya dua, maka yang terhalang, yang sebapak terhalang. Mafhum? Sama-sama seperti ini. Kalau ini syaqiqatay, maka yang li'ab gugur. Ini makna kalimat wataskutul akhwat, saudara-saudara tadi yang li'ab ya, yang sebapak gugur bisyaqiqataini faakthar, dengan dua perempuan yang syaqiqah, saudara perempuan yang kandung sebapak seibu atau lebih. Kalau dua atau lebih, maka saudara yang sebapak gugur. Malam yakun ma'ahunna man ya'sibhunna min akhawatihinna. Selama malam yakun ma'ahunna, selama tidak ada yang asabah dari saudara-saudara mereka. Syaratnya juga sama dengan yang tadi. Apa tadi syaratnya? Dia terhalang dengan adanya dua perempuan di atasnya. Syaratnya tidak ada laki-laki yang menjadi asabah. Sama ini juga, dia terhalang oleh yang di atasnya, oleh syaqiq qatain, dua perempuan atau lebih, dengan syarat di sini perempuan semua, atau dua, tiga, empat, kalau perempuan semua tetap terhalang. Kecuali kalau di sini ada saudara laki-laki, al-akh, bukan ibn. Saudara laki-laki. Berarti asabah kan? Ya? Maka tentunya mendapatkannya. Kenapa asabah? Karena ketika kita bicarakan saudara-saudara-saudara, itu kalau tidak ada anak laki-laki, kalau tidak ada bapak. Jangan lupa yang tadi syarat-syaratnya. Kapan saudara dapat? Ukhuwah. Kapan dapat? Jihadul ukhuwah. Ada sebutkan dari barusan. Kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, dan tidak ada kakek. Jadi tentunya yang laki-laki ini akan jadi asobah dia. Ya toh? Kalau ada, tapi ternyata tidak ada, maka dia terhalang oleh dua saudara ini. Kalau ada, maka tidak terhalang dia karena terdukung dengan adanya anak laki-laki ini. Wallahu ta'ala alam. Hadihi khulasatu khulasatun suqnaha li bayanil mawarits. Ini ringkasan. Kami bawakan untuk menerangkan warisan-warisan. Bi munasabati syarhi hadzal hadis. Tentunya berkait dengan hadis yang sedang kita bahas. Memang pembahasannya bukan pembahasan ilmu waris ini, kajian kita ini. Kajian kitab Umdatul Ahkam. Berarti pembahasan hadis. Pembahasan hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, "Huma alhaqul fara'id bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Maka tentunya dibahas secara ringkas. Kalau mau detail, tentunya harus pembahasan khusus kitab ilmu waris. Yang banyak itu oleh para ulama, ada yang muwassa, ada yang mulakhas, ada yang ringkas, ada yang luas. Dan yang paling simpel saya kira adalah apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tashil, pemudahan ilmu waris yang sudah diterjemahkan. Tadi saya lihat terjemahannya. Iya. Kita bahasnya tashil. Tashilul faraid. Nah, tentunya antum lebih baik baca bahasa Arabnya, justru bisa lebih bisa dipaham, lebih mudah dipaham daripada terjemahan. Rumit. Semakin diterjemahkan semakin rumit. Kalau yang sudah bisa bahasa Arab, cukup dengan kita bahasa Arabnya, kemudian dipelajari secara ringkas, insyaallah mudah. Waqad atala al-ulama al-kalam ala hadzal bab. Para ulama telah berpanjang lebar membahas bab ilmu waris ini dalam bab-bab fiqih, bahkan afraduhu bitasnifil katsirah. Bahkan sebagian ulama menyendirikannya dalam kitab khusus, dalam tasanif, tulisan-tulisan mereka yang sangat banyak. Wallahu waliyut taufik, dan Allah Subhanahu wa taala adalah waliyut taufik. Hadis berikutnya supaya dihafal untuk kajian yang akan datang adalah hadis dari Usamah bin Zaid. Qala qultu ya Rasulullah atanzilu gadan fi darika bi Makkah Faqala wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw dur? Thumma qala la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Diriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, aku katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau akan singgah besok di rumahmu di Mekkah? Ini ketika berangkat ke Mekkah untuk Fathu Mekkah. Usama bin Zaid bertanya, apakah engkau akan singgah di rumahmu di Mekkah? Tentunya rumah warisan dari bapaknya, dari pamannya. Faqala, maka dikatakan, hal taraka lana aqilan min riba'in aw dur? Apakah aqil masih menyisakan rumah atau tempat tinggal untukku, kata Rasulullah. Thumma qala, kemudian dia bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafir. Seorang muslim tidak akan mewarisi kepada orang kafir, dan seorang kafir tidak akan mewarisi kepada seorang muslim. Jadi kejadiannya juga berkaitan dengan ilmu waris, dengan hukum waris. Baru Rasulullah SAW ketika ditanya apakah akan singgah di rumahnya besok, maka Rasulullah SAW menyatakan karena rumahnya adalah warisan, tentunya Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Maka warisannya tidak akan diberikan kepada seorang muslim. Maka Rasulullah mengatakan apakah Aqil, Aqil salah satu dari anaknya Abu Talib, yang saudara-saudaranya meninggal dalam perang. Sebagian meninggal dalam perang. Dan sebagian lagi satu orang masuk Islam. Siapa masuk Islam? Dua orang masuk Islam. Ja'far bin Abi Talib dengan Ali bin Abi Talib. Maka tinggal Aqil. Maka Nabi menyatakan, apakah Aqil masih menyisakan untukku rumah-rumah itu? Ini menunjukkan satu hukum. Dan diakhiri dengan kalimat bahwa orang kafir tidak mewariskan pada orang Islam, dan orang Islam tidak mewariskan pada orang kafir. Wallahu ta'ala alam. Berarti inilah dalil dari apa yang kita sebutkan sebagai penghalang waris. Apa mawani'ul irsi selain al-qatl? Ikhtilaf ad-din. Apa dalilnya bahwa ikhtilaf ad-din menghalangi waris? Hadis Usama Ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah menyatakan, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.